lagu ini buat yang ditinggalkan. Contohnya aku, karawakmu. Sama. Aku tinggal lah. Iya. Kamu. Tanpa terus tamu. Setidaknya aku sudah kamu bahagiakan. Terima kasih ya, sang mantan. Sorry yang kertas, halo mantan. Susah tetap karo kowe saiki wis beda kowe ro wong liya ngambyar mimpiku nyanding sliramu. Tepuk tangannya dong buat musikwan.